dengan maksiat. Bahkan sekalipun seseorang tidak melakukan maksiat tersebut. Ya. Maka ikhwan fi akhna Allah wa iyyakum. Kalau begitu, sekali lagi kita ingatkan. Ya. Sesungguhnya apa yang berkaitan dengan maksiat yang mengantar seseorang untuk kemudian taubat kepada Allah Subhanahu wa taala ini ternyata perlu pula untuk kita pahami dan kita sadari perkara-perkara yang berkaitan dengannya. Ya. Oleh karena itu kami akan menyebutkan sedikit dari poin-poin penting dari kitab tersebut khusus nafsat kaitannya dengan masalah yang mengantar kepada taubat dan istighfar. Kaitannya dengan permasalahan yang berkaitan dengan taubat dan istighfar. Maka perkara pertama ikhwan fillah, sebelum kita menyelami lebih lanjut manisnya taubat dan indahnya istighfar, bahwa sesungguhnya yang pertama dosa itu adzambu qad yaqa'u minal mu'minil 'amil was-salih at-taqi wa talibul 'ilm al-jahil. Sesungguhnya dosa mungkin terjadi dari seorang mukmin yang senantiasa beramal dengan amal ketaatan, dari orang soleh yang bertakwa kepada Allah, dan dari seorang talibul ilmi al-jahil yang bersungguh-sungguh. Mungkin terjadi pada mereka. Ya. Tentunya ini perkara yang terang dan jelas dalam syariat. Ya. Tetapi ini bukan berarti bahwa kita boleh menuduh seseorang bahwa dia orang yang penuh dosa. Tidak boleh, ya. Si fulan berdosa, tidak. Kita hukum seseorang dengan hukum sesuai dengan keadaannya. Tetapi secara umum, sesungguhnya, tetangga, setiap manusia itu pastilah dia berdosa. Telah datang keterangan dari Al-Quran dan Sunnah tentang hal tersebut. Ya, sampai dalam hadis yang masyhur, hadis Hamzalah, ketika ia telah Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, "Nafaqa Hamzalah." Sesungguhnya Hamzalah telah berbuat dosa. Maka Abu Bakar As-Siddiq mengatakan kepadanya, telah berbuat nifaq. Maka berkata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, "Wa ma dzaaka?" Dan apakah itu? Kemudian dia menceritakan tentang keadaannya. Jika kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami pun taat. Ya, kami pun beriman. "Wa idza raja'na ila buyutina," ketika kami pulang ke rumah kami, "nafasna amwal." Kami pun sibuk dengan harta. Ya, tersibukkan dengan keluarga. Maka nasinya au nusina, maka kita banyak lupa, senantiasa lalai. Ya, maka berkata Allah As-Siddiq radhiyallahu anhu, "Sesungguhnya aku merasakan hal seperti itu." Marilah kita datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian mereka datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Rasulullah menjelaskan kepada mereka tentang hakikat permasalahan. Ya, "Lau baqaitum ala halikum mimma indi," ya, "sesungguhnya dimaksud begini, sesungguhnya kalian tetap dalam keadaan seperti kalian bersama saya, la safahatkumul malaika, sungguh malaikat akan datang mencabut nyawa kalian. Summa yaji'ullah, kemudian Allah akan datangkan biqaumin, dengan satu kaum, yudnibuna wa yatubun, yang mereka berbuat dosa tapi bertobat. Yudnibuna wa yatubun, yang mereka berbuat dosa tapi bertobat." Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu bani adam khata'." Setiap anak Adam itu adalah senantiasa salah. Maka sifat salah sifat dasar manusia. "Wa khairul khata'ina," tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan keluar. Tidaklah ada penyakit kecuali pasti ada obatnya. "Ma anzalallahu da'an illa anzala ma'ahu dawa'." Alimah man alimah zaidun zaidah. Demikian sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah Allah turunkan penyakit kecuali Allah turunkan baginya obat. Diketahui oleh orang yang mengetahui dan tidak tahu orang yang tidak mengetahuinya. Maka Rasulullah menyebutkan obatnya di sini. "Wa khairu tawwab wa khairu khata'ina tawwabun." Dan sebaik-baik orang yang salah dan biasa keliru adalah orang yang taubat. Ya. Dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesuai kata oleh Syekh Al-Bani dalam sahih sahih juz yang ke-6, "Ma min mu'minin illa wa lahu dhanbun ya'taduhu alfina ba'da alfina hatta yalqa Allah innal mu'mina خلق مفتنا توابا. كتى النبي صلى الله عليه وسلم ما من مؤمن tidak ada seorang mukmin. Lihat ikhwanul din. Rasul menyebutkan dengan sifat iman. Ma min mukminin. Tidak ada seorang mukmin illa walahu dhanbun ya'taduhu. Kecuali pasti dia punya dosa yang ia kerjakan, ya'tadu, yang ia biasa lakukan, ya. Al-fina ba'da al-fina. Sesaat setelah sesaat. Ya. Sifat iman menunjukkan bahwa dia tidaklah senantiasa berbuat, terus-menerus berbuat. Tapi pasti ia kerjakan meskipun dia orang beriman. Ya. Dalam hadis Abu Hurairah sahih riwayat Muslim, Rasulullah bersabda, "Innallaha kataba 'ala ibni Adam, kataba 'ala ibni Adam haqquhu min az-zina mudrika dhalika la ma'ala." Sesungguhnya Allah telah menetapkan bagi anak Adam haram minat zina, bahagiannya dari zina, yang pasti akan dia dapatkan. Mudrika dhalika la ma'ala, pasti dia dapatkan, tidak boleh tidak, pasti dia dapatkan. Kemudian setelah itu Rasulullah SAW menyebutkan tentang bentuk dari zina tersebut, mulai dari zina melihat, ya, zina mendengar, zina berbicara, zina tangan, zina kaki. Tetapi semuanya dibenarkan atau disalahkan, ya. Wal farju yukadzibu dzalika aw yusaddiqu. Dituntaskan atau ditunaikan. Na'udzubillahi min dzalik, semua yang dilakukan darinya, ya. Dibenarkan atau didustakan dengan farjinya, dengan kemaluannya. Syahid dari hadis ini adalah adraka dzalika, mudrika dzalika, la mahalata. Dan dikatakan innallaha kataba 'ala ibni Adam. Allah telah menetapkan bahagian, ya. Tentunya al-hasil man asalamullah dalam hadis yang lain, sesungguhnya orang yang terjaga adalah orang yang dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi bahwa sesungguhnya kata Rasulullah tadi menunjukkan kepada kita bahwa seorang mukmin pasti memiliki dosa. Tapi kemudian Rasul mengatakan setelah menyebutkan tentang dosa tersebut yang dia kerjakan, al-fina tabad al-fini badal finati, sesaat demi sesaat, ya, hatta ya Allah, hingga ia bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kuya Nabi bersabda, innal mu'mina khuliqa mufattanan tawwaba. Sesungguhnya seorang mukmin diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk dia senantiasa terfitnah, diuji, dicoba. Tetapi juga dia diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk senantiasa tawwaba, rujuk, taubat, kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia dan menjadikan bagi mereka cobaan dan ujian. وَنَبْلُوكُمْ بِالْخَيْرِ وَالشَّرِّ فِتْنَةً وَنَبْلُوكُمْ بِالْخَيْرِ وَالشَّرِّ فِتْنَةً. Dan kami menguji kalian dengan kebaikan dan kejelekan sebagai ujian. Dosa adalah kejelekan, ya kan? Syar. Dosa adalah syar. Maka dia ujian. Tapi apakah kita senantiasa memahami pula bahwa kebaikan pun adalah ujian? Bahkan kesolehan dan ketakwaan itu adalah ujian. Ketika seseorang menyombongkan diri dengan amal perbuatannya, membanggakan kesolehannya dan ilmu yang didapatkannya, maka dia pun adalah ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin seseorang selamat manakala ia yakin ilmu dan iman, amal dan kesolehan hanyalah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tidak layak dia membanggakan diri dari manusia. Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Sombong adalah menolak kebenaran dan juga ingat menghinakan manusia, meremehkan manusia. Dan mungkin ia mendapatkan adab dari Allah subhanahu wa ta'ala manakala dia tidak selamat dari ujian itu. Semua kita mengetahui dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, hadis yang ia sampaikan kepada para tabi'i, disebutkan kisahnya dalam Fathul Majid syarah kitab Tauhid, ya. Ketika Abu Idris Al-Khawlani datang ke Madinah dan ingin mempelajari ilmu, pertama kali ingin belajar ilmu, maka ia melihat seseorang yang senantiasa didatangi banyak orang tentang mengambil ilmu dan hadis darinya. Maka dia mencari-cari kesempatan untuk bertemu dengannya dan bertanya kepadanya. Tetapi tidak ada, karena banyaknya orang yang senantiasa bersama dia. Sampai kemudian dia dapatkan satu kesempatan, dia sholat sendiri. Maka datanglah Abu Idris Al-Khawlani kepada sahabat tersebut yang dia tidak lain adalah siapa? Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Maka dia datang kepada dia bertanya, ya, sungguh engkau mau menyampaikan kepada saya satu hadis yang engkau dengarkan dia dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang engkau amalkan, yang engkau amalkan, ilmu yang engkau amalkan. Tentunya para sahabat beramal dengan ilmu mereka. Tetapi ini merupakan bentuk penegasan dari Abu Idris Al-Khawlani untuk mendengarkan ilmu yang diharapkan ia pun bisa beramal dengannya, yang bermanfaat baginya. Maka berkatalah Abu Hurairah sahabi jadid, sungguh demi Allah akan aku sampaikan kepadamu sebuah hadis yang aku dengarkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun setelah itu dia pingsan. Ya. Sampai 3 kali dia berkata seperti itu. Sampai kemudian dia menyampaikan hadisnya, yaitu tentang 3 orang, 3 golongan yang pertama kali neraka akan dinyalakan baginya. Ya. Dia antaranya adalah, ya, dia 3 golongan. Orang yang berjihad di jalan Allah namun tidak menginginkan dari jihadnya kecuali yuqalu annahu syuja', supaya dikatakan seorang pemberani, hebat, zindabat, ya. Dan orang yang memiliki harta dan menginfakkan hartanya, tapi hanya untuk dikatakan dia itu jawad, dermawan, dan orang yang memiliki ilmu atau dia menghafal dari Al-Quran, tapi hanya untuk dikatakan bahwa dia itu qari, bahwa dia itu menghafal Quran, ya. Maka kemudian inilah yang disampaikan oleh Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, yang ketika akan ia sampaikan, ia sampai pingsan 3 kali, subhanallah, ya. Maka ikhwan fillah, benarlah firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa nabluukum bil khairi wa syarri fitnah, sungguh kami memuji kalian dengan kebaikan dan kejelekan sebagai fitnah. Maka hendaknya kita menyadari bahwa sebagaimana kita takut akan kejelekan dan mengharapkan pertolongan dari Allah untuk dijauhkan darinya, dari dosa dan maksiat, sesungguhnya kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar diberikan ketakwaan, keimanan, kesolehan, serta ilmu yang bermanfaat, amal yang soleh, yang bisa dijauhkan dari fitnah, dari apa yang telah Allah berikan kepada kita ini. Kita dijauhkan dari fitnah dengan adanya ilmu dan amal tersebut. Jangan sampai kita pun menjadi orang yang merugi karena kita tidak selamat dari fitnah yang menimpa kita, meskipun dia dari perkara kebaikan. Maka ikhwan fillah, yang syahid dari hadis ini adalah bahwa innal mu'mina khuliqa fatanan tawwaba. Sesungguhnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang mukmin diciptakan oleh Allah mutatanan. Dia senantiasa terfitnah, diuji, siap. Ahasiban nasu yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanu. Apakah manusia menyangka bahwa dia tidak akan mengatakan aku telah beriman, sudah dia tidak ingin diuji, ya? Maka ketahui oleh ikhwan fillah, kita pun harus bersabar dalam kebaikan, pasti ada ujian di dalamnya, ya, ada cobaan. Maka bahkan diingatkan oleh para ulama, sesungguhnya yang paling wajib untuk berhati-hati dan semakin mesti untuk waspada akan bahaya maksiat adalah al-alim, al-amil, al-abid, talibul ilmi. Mereka lah golongan-golongan yang harus lebih waspada terhadap maksiat. Mengapa? Karena sesungguhnya maksiat memiliki pengaruh yang besar pada seorang hamba, pada seorang hamba siapapun dia, dan akan semakin besar pengaruhnya itu pada orang-orang yang disebutkan tadi. Siapa dia? Al-mu'min, dalam hadis Nabi SAW, ya? Siapa dia? Al-alim, orang yang berilmu. العالم رأيه رأيه من الإبادة. هذا طلبة العلم الجادة، طلب العلم ينبر سمو سمو لو يباح يلا كنابة لأنه كالمرآة. هذا ناس أوراني بالتقوى، أوراني صالح أوراني رجل بالإبادة، dia itu seperti mirah, seperti cermin. Ya, orang senantiasa berkaca dan bercermin pada mereka, ya enggak? Ya enggak? Ya, cermin selalu dibutuhkan. Ya, meskipun orang yang sudah merasa ganteng, pun dia merasa cantik, pasti masih butuh apa? Cermin, ya kan? Padahal imannya kan sudah ganteng, kenapa harus ke cermin lagi? Tidak berubah muka-muka yang seperti kemarin, ganteng, ya kan? Tapi dia pasti butuh cermin, ya minimal untuk mempertahankan kegantengan. Jangan ada yang berubah, jangan rambutnya rontok, ya ada arah dan sebagainya, ya kan? Maka orang senantiasa berpulang kepada mirah tersebut. Rasul mengatakan al-mu'min akul mu'min, al-mu'min mir'atul mu'min. Dalam hadis Abu Hurairah, sahih riwayat Muslim. Sahih riwayat Abu Dawud, ya seorang mu'min adalah saudara mu'min yang lainnya dan dia pun cermin bagi mu'min ya. Yang lain, ya. Semakin kuat keimanannya, semakin dekat ia kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin orang menjadikan dia cermin. Ya. Nah, tentunya ikhwan fil din, yang namanya cermin, ya, perlu untuk kita jaga. Dan cermin berpengaruh pada cermin itu meskipun sedikit dari nukpah, noda. Apalagi cipe, orang bilang. Ya, kenapa? Karena orang yang bercermin akhirnya tidak bisa lagi melihat dirinya dengan baik, tidak bisa mengambil pelajaran dari cermin itu, mana kelak-kelak tertutup dengan noda hitam. Sebagaimana kalau dia cipe, repe, ya, maka bayangan yang timbul adalah bayangan yang mencong, miring, ya, matanya seimbang, yang sekarang besar satu, pas cipenya, pas cerminnya, ya enggak, ya. Ini gambaran hidup, gambaran hakiki tentang bahaya dari mir'ah atau cermin yang retak, yang kotor, yang cibeng. Ya. Nah kalau begitu, jika dosa memiliki pengaruh dampak buruk pada diri seseorang, ya, dan kita semua khawatir akan dampak itu, apalagi jika dia ada pada seorang alim, seorang thalibul ilmi, ya, seorang yang rajin beribadah. Seorang yang mendekatkan diri kepada Allah, yang berbakti kepada orang tuanya, ya, maka pastilah akan sangat berpengaruh pula, bukan untuk dirinya saja, tapi terhadap orang lain, ya. Kemudian itu satu sisi. Sisi yang lain adalah bahwa ternyata maksiat yang terjadi pada seseorang yang disifatkan dengan sifat keimanan dan kesolehan, ini memberikan pengaruh yang buruk pada diri orang tersebut, yang bisa menjadi pengganjal bagi dia untuk ibadah. Yang kemudian syaitan menjadikan dosa ini sebagai bahan dan jalan baginya untuk membuat seseorang itu putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, yang akhirnya kemudian dia pun binasa. Mengapa ini terjadi, ikhwan fil din? Ya, yaitu ketika seseorang yang memiliki ilmu, yang telah memahami misalnya, ya, kemudian suatu ketika dia terseret dalam maksiat karena dorongan hawa nafsu, atau karena pengaruh lingkungan, atau karena perkara-perkara yang lainnya, dhaifu iman, turunnya iman ketika itu misalnya, dia terjun ke maksiat. Maka kemudian ada pada dia iman, dan ketika tumbuh kembali iman itu, ia merasakan besarnya dosa. Ia pun menyesal apa yang telah ia kerjakan dari maksiat. Tapi kemudian dia lari dari tipuan syaitan. Ketika syaitan menjadikan bentuk penyesalannya itu berlebih-lebihan, dibuatkan cara dan metode sedemikian rupa sehingga akhirnya dia pun berlebih-lebihan dalam ibadah demi menutupi dosanya tadi. Benar Allah berfirman, innal hasanat yudhibna sayyi'at, Benarlah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wattabi' as-sayyi'ata al-hasanata tamhuha." Ikutilah perbuatan jelek itu dengan perbuatan kebajikan akan menghapuskan apa yang dari kebaikan itu, semua yang telah lalu daripada dosa dan kesalahan. Betul itu. Tidak ada salahnya. Tapi ketahuilah, ya, itu bukan berarti kita kemudian terjerumus ke dalam bentuk berlebih-lebihan dalam agama. Ibtida'un fid din. Bid'ah dalam agama. Kenapa? Karena takut kepada dosa, ya kan? Begitu. Terjadi pada sebagian saudara-saudara kita dari kaum muslimin. Terseret dan menyibukkan diri dengan ibadah yang dia tidak lagi peduli apakah ibadah itu sesuai dengan syariat. Itu satu sisi. Sisi yang lain, hati-hati, syaitan tidak hanya sampai di situ. Kadang kemudian ketika besarnya dosa dalam dirinya telah tetap, ya, seorang yang tadi asalnya baik, alim, soleh, taqi, terjerumus dalam dosa, akhirnya dia pun merasa, wah, berarti saya ini luar biasa, jelek luar biasa, ya, sudah tahu, tapi kemudian berbuat yang akhirnya kalau begitu mengatakan la ya'fullahu li, Allah tidak akan ampuni lagi saya. Ah, kalau begitu terlanjur, ya, tak kalah nih, biar seperti orang awam saja, ya, karena dia terjerumus ke dalam dosa yang akhirnya dia pun karena takutnya akan dosa itu meninggalkan kesolehannya yang lalu. Kata Syekh penulis kitab ini, ketahuilah bahwa sesungguhnya jika kita paham perangkap syaitan ini, kita akan tahu mengapa sebagian saudara-saudara kita dulu terlibat dalam dakwah, ya, menyibukkan diri dalam mengajak orang kepada kebaikan, namun kemudian mereka sekarang boleh jadi menjadi musuh nomor satu untuk dakwah, ya, kalaupun lebih rendah sedikit, maka bahkan dia tidak peduli kepada dakwah dan membiarkan dirinya untuk bergelimang dengan maksiat. Ikhwani fiddin, ketahuilah belum tentu dalam hati mereka memang cinta pada maksiat yang dilakukan, belum tentu, ya, kadang penyebab mereka bergelimang dengan maksiat itu adalah apa? Putus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, dan justru karena ketakutannya pada dirinya sampai dia mengatakan, saya ini munafik kalau begitu, saya tahu ilmunya tapi berbuat lagi, lebih sekali berbuat saja sekali terus-menerus, ya, dengan itu saya tidak munafik lagi, ya, apa maksudnya? Karena takutnya. Tentunya kita selalu mengetahui hadis Nabi SAW Bukhari, ketika Rasulullah menyebutkan tentang seorang dari Bani Israil yang setelah dia wafat, ketika akan wafat, dia memanggil semua anak keturunannya dan mengatakan, wahai anak-anakku, ayu abin anak, bapak yang bagaimana menurut kalian saya ini? Maka semua ini mengatakan, khairu abin, anta khairu abin, engkau sebaik-baik orang tua, orang tua yang paling bagus, sayang sama anak-anaknya, sedangkan membimbing anak itu, oh yang paling bagus. Namun berkata orang ini, walakin la a'malu khairan qattu. Tapi ketahuilah, saya ini tidak pernah berbuat kebaikan sama sekali. Maka ia berkata, jika saya mati, maka bakarlah jasad saya, ya, dan kemudian taburkanlah debu saya di lautan. Jika Allah mampu untuk mengumpulkan saya, maka Allah akan kumpulkan saya, akan kumpulkan jasad saya di hari kiamat. Maka kemudian ternyata di hari kiamat Allah mengumpulkan tubuhnya. Dan ketika ia ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, "Wa ma hamalaka ala dzalik?" Apa yang mendorongmu untuk perkara seperti itu? Yang lihat perkataannya seolah-olah merupakan bentuk ragu akan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dia kata, "Apa? Khaufu ya Rabbi." Karena takut kepada kamu ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang mendorong saya. Maka Allah mengatakan, "Qad ghafartu lak." Aku ampuni dosamu. Masuklah ke dalam surga. Subhanallah. Ya, seorang berbuat perkara yang luar biasa, bahkan minta akan dibakar jasadnya, ya, minta ditaburkan debunya di lautan, dan alasannya apa? Jika Allah mampu mengumpulkan saya, saya akan dikumpulkan. seolah-olah ia ragu akan takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan dia ragu akan takdir Allah. Tetapi ternyata semua itu dia kerjakan karena takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah ampuni karena ketakutannya kepada Allah dosa dan kesalahan yang telah ia kerjakan. Jadi kalau begitu ikhwan fillah, terkadang seseorang berbuat maksiat, dua maksiat, yang dia tahu itu maksiat dan dosa, tapi kemudian dia terus berbuat hanya karena dia sudah merasa putus asa akan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena takutnya akan dosa yang telah ia kerjakan. Ya. Ya, tentunya tidak semua seperti itu, ya. Tapi kita mengatakan di antara faktor yang menyebabkan seorang kemudian lari dari dakwah, gugur di bidang dakwah, ya, berjatuhan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan jika ini terjadi pada seorang alim, jika ini terjadi pada seorang yang saleh dan abid, ya, ketika ia terjun dalam satu bentuk maksiat yang kemudian ia tidak bermuamalah dengan baik terhadap dirinya dan akhirnya putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kata Syekh Ahmad bin Shalih Az-Zahrani, berapa banyak kerugian yang didapatkan umat jika orang-orang seperti itu. Ya. Dan berapa banyak orang-orang alim yang akan hilang dari muka bumi ini. Seorang alim yang senantiasa mengingatkan orang kepada kebaikan yang juga akan kemudian hilang ketika mereka terjun dalam maksiat dan tidak bermuamalah dengan baik dengan dirinya dalam perkara tersebut. Ya. Bermuamalah dengan baik artinya tadi, ya. Ketakutan kepada Allah Subhanahu wa taala harusnya mendorong dia untuk kemudian bertobat dan istighfar. Dan mengetahui bahwa sesungguhnya manusia tidak bisa lepas dari kesalahan. Ya, kecuali para nabi tentu saja. Yang dengan itu kemudian dia terus untuk mempertahankan keimanannya dan menambah keimanannya, senantiasa memperbanyak amal solehnya, ya, yang dengannya ia pun kemudian membawa kemanfaatan bagi bagi umat. Ketika dia mundur, ya, tidak lagi mau mengajar, tidak lagi mau ke masjid, ya, karena apa yang telah dilakukan oleh maksiat, maka berapa banyak mudarat yang terjadi pada pada umat, ya. Di antaranya yang sama kita ya rasakan sekarang ini misalnya, di antaranya, ya, di samping karena berkurangnya pengajar kepada kebaikan misalnya, ya, berkurang lagi orang yang mengajar kepada kebaikan, ya. Yang lainnya apa? Justru kemudian kadang ahlus su, orang-orang jelek, menjadikannya sebagai dalil dan alasan. Lihat itu, pertamanya yang bagus, ujungnya, ya, keok katanya, ya, jatuh ujungnya, ya, sampai kemudian terjadilah apa yang terjadi, ya, ketika ada seorang yang ingin iltizam kepada syariat, berpegang kepada sunnah, ya, dihalangi oleh keluarganya, jangan nak, ya, nanti kamu hanya seperti si fulan, ya, dulu bagus sekali, rajin sholat dan sebagainya, sekarang apa, ya, keluar masuk ini, ya, tempat-tempat maksiat ini gini-gini, jadi akhirnya apa? Jangan berlebih-lebihan kepada agama, ya. Akhirnya seorang bercermin, jadikan cermin juga, tapi cermin yang jelek, yang akhirnya tidak lagi diambil apa yang pernah dia sampaikan dari kebaikan, tapi justru apa yang ada dikerjakan sekarang ini yang terus ia kerjakan dijadikan patokan untuk menghalangi seorang dari kebaikan. Subhanallah, duhai begitu besar dampak dosa dan maksiat pada seorang talabul ilmi, pada seorang yang bersama dekat dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi, kalau begitu orang yang paling butuh dengan taubat dan istighfar adalah orang yang bertakwa. Ya. Apalagi orang yang tidak seperti mereka tentu saja, tapi orang yang bertakwa lebih butuh lagi. Karena mereka tadi apa? Mir'ah. Mereka cermin, panutan. Dan bahwa bagaimanapun keberadaan mereka di tengah umat adalah satu bentuk kebaikan. Ya. Berapa banyak kita dapatkan seorang yang ditinggalkan ilmunya, diabaikan kebaikannya, hanya karena maksiat yang dia kerjakan. Maka tentunya kita pun haruslah mengingatkan akan apa yang disebutkan oleh para ulama dalam adabu talabil ilmi. Di antaranya adalah as-sabru ala jahami muallimin, sabar menghadapi keketusan seorang muallim. Ya. Mungkin muallim kita suka marah, ya, ustaz kita suka salah, ya. Tetapi bagaimanapun, apa yang dia sampaikan dari kebenaran adalah jauh lebih baik, lebih baik daripada dia kemudian diam dan kemudian kita mengatakan, ustaz, antum sendiri bilang begini, ternyata antum begitu, ya, wahai muallim, ya, engkau mengatakan demikian, tetapi ternyata engkau begitu, yang akhirnya menjadi bahan bagi dia setelah syaitan menungganginya untuk kemudian dia berhenti dari menyampaikan kebaikan, ya, kapok dari mengingatkan dari kesalahan. Dan berapa banyak kerugian umat karena perkara seperti ini. Ya? Berkuranglah tentara-tentara Allah. Ya? Maka akan kosonglah sebahagian dari figur, sebahagian dari front, dari penjaga-penjaga yang menjaga umat dari kesalahan dalam perkara itu. Ya? Maka ikhwani fid din rahimani rahmatullah. Sesungguhnya Abdullah bin Abbas pernah ditanya tentang ucapan orang-orang Yahudi yang mereka mengatakan bahwa kami tidak pernah diberikan was-was oleh syaitan dalam salat kami. Itu kebanggaan orang Yahudi. Maka berkata Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu anhuma, "Wa ma yaf'alu syaitanu bil bait li kharab?" Apa yang bisa diperbuat oleh syaitan dengan rumah yang sudah rusak? Ya, tidak perlu diurus lagi. Tidak perlu dikorek-korek lagi fondasinya. Sudah rusak. Ya. Adapun hati seorang mukmin, ini yang perlu untuk diperangi, kata syaitan. Maka mereka memberikan was-was kepada orang-orang beriman, mengganggu dan menggoda mereka dengan sepenuh kemampuannya. Jadi kalau begitu ikhwani fiddin, ya, perkara ini penting untuk kita ketahui. Sesungguhnya jiwa seluruhnya telah dituliskan bagi Allah baginya dari maksiat yang mesti ia dapatkan. Kalau begitu, perkara yang penting kita ketahui ikhwani fiddin, ini ungkapan yang sangat bagus dari para ulama kita, inna dzunuba mahattah. Ingat, seorang tidak bisa bersih dari kesalahan, tidak bisa lepas dari dosa dan maksiat kecuali para nabi. Tetapi ketahuilah, inna dzunuba mahattah, sesungguhnya dosa itu hakikatnya adalah terminal. Ya, seperti stasiun bus, tempat orang berhenti dan beristirahat. Ya, jalan tol ada tempat di mana lebih baik istirahat daripada celaka. Ya, kita parkir mobil kemudian istirahat sebentar. Ya. Maka dosa mahatta adalah terminal seperti itu. Yang tujuannya adalah apa? Yatawaqqafu biha al-'abdu lidzakra dha'fa nafsihi. Tujuannya adalah agar seorang hamba ketika ia berbuat dosa berhenti sejenak, memperhatikan keadaan dirinya dan ingat dan menyadari akan kelemahan jiwanya. Itu yang paling penting. Itulah sebabnya tadi disebutkan bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan manusia itu mufattanan tawwaba, akan senantiasa terfitnah, difitnah. Kullu bani adam khata, semua anak Adam itu salah. Semua orang berbuat dosa. Ya? Sesungguhnya Allah Maha Kuasa. Jika Allah menghendaki untuk hamba-hamba yang tidak berbuat dosa, maka Allah mungkin untuk melakukannya. Ya? Dalam hadis Abu Dzar Al-Ghifari, apa yang diriwayatkan dari Nabi SAW dan apa yang diriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsinya. Ya? Bahwa lawkana apa? Ya ibn Adam, la anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dhalika fi mulki syai'an. Wahai anak Adam, seandainya orang yang pertama di antara kalian dan orang yang terakhir, insakum wa jinnakum, dari jenis manusia maupun jin kalian, kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum, mereka semua seperti satu hati, itu hati orang yang paling bertakwa di antara kalian. Hatinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma zada dzalika fi mulki syai'a. Itu tidak menambah kekuasaan Allah sedikit pun. Ya? Allah Maha Kuasa untuk menjadikan hambanya semua beriman. Tetapi Allah menciptakan manusia yang ternyata kemudian mereka berbuat dosa dan maksiat. Malaikat Allah Subhanahu wa taala, malaikat yang la ya'sunallaha ma amaruhum wa yaf'aluna ma yu'marun, tidak pernah durhaka, senantiasa taat, ya kan? Maka ketika Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada para malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Apa jawab mereka? Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdik wa nuqaddisu lak. Ya Allah, apakah engkau akan menjadikan di muka bumi orang yang akan menumpahkan darah, yang merusak di muka bumi ini, sedangkan kami ini nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, memuji dengan segala pujian bagimu ya Allah, dan mensucikanmu dari segala bentuk kejelekan dan aib dan cela. Lihat bagaimana para malaikat Allah Subhanahu wa taala berhujjah kepada Nabi sallallahu, berhujjah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hujjah apa itu? Ya, bahwa manusia nanti pasti akan membuat pertumpahan darah. Mereka pasti akan berbuat maksiat. Ya kan? Subhanallah. Para malaikat tahu tentang hal itu. Karena telah mengetahui tentang keterbatasan manusia, ya, akan kelemahan manusia. Lalu mereka kemudian, para malaikat Allah Subhanahu wa taala, mengkiaskan, membandingkan keadaan manusia dengan keadaan diri mereka. Seolah-olah dikatakan, bukankah sudah cukup dengan kami yang senantiasa mengagungkan dan mensucikanmu? Ya kan? Ya. Tentunya Allah cinta dengan kebaikan. Ya. Dan Allah SWT Maha Hikmah, bijaksana dalam penciptaan, ya kan? Jika yang diinginkan Allah hanyalah semata pujian, jika yang diinginkan Allah hanya semata pensucian, Allah mengatakan, ya sudah cukup. Tapi Allah berfirman, inni a'lamu ma la ta'lamun. Subhanallah. Ilmu kalian sempit, meskipun kalian orang yang taat kepada Allah, wahai para malaikat. Aku mengetahui apa yang tidak engkau ketahui. Dengan nampaknya lawan dari suatu kebaikan, akan semakin indah kebaikan itu. Maka dalam konteks pengajian kita hari ini, tidak akan terasa manisnya taubat tanpa mengetahui bahayanya maksiat. Ya. Hanyalah orang yang menyadari betul bahayanya maksiat, beratnya dosa, yang akan kemudian menyadari dan mensyukuri, sungguh manis taubat itu, sungguh indah istighfar itu. Maka Allah Subhanahu menciptakan manusia, ya, yang pasti dia akan berbuat kerusakan di muka bumi. Belum jauh dari masa Nabi Adam alaihissalam, sudah terjadi pembunuhan pertama di muka bumi. Ya, subhanallah. Benarlah apa yang disebutkan dari pertumpahan darah dan kerusakan. Tetapi sesungguhnya sekali lagi, yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah al-imtihan, ujian, fitnah dan cobaan. Dan kemudian Allah ingin memilih di antara hamba-hambanya orang-orang yang saleh, orang-orang yang beriman, orang-orang yang berbuat dosa tapi kemudian ia tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi, dzunub, dosa kalau begitu mahattat, dia adalah terminal, tempat persinggahan. Seharusnya seseorang ketika terseret dalam dosa, kemudian untuk kembali menghitung dirinya, untuk kembali menyadari akan hakikat jiwanya. Wah, berarti saya ini lemah. Ya, sekalipun dia sebelumnya orang yang saleh lagi beriman. Talib at-taqi, talibul ilmi yang bertakwa sekalipun. Ya, sehingga kata sebagian ulama, Allah Subhanahu wa ta'ala menginginkan adanya maksiat meskipun dari orang yang saleh, agar kemudian mereka menyadari akan kelemahan dirinya, tidak bangga dan terpukau dengan amal perbuatannya, ya. Dan memperkuat ucapan itu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, sahih riwayat Bukhari Muslim, di mana Rasulullah bersabda, inna rajulan adnaba dhanban, sesungguhnya seseorang dari hamba Allah telah berbuat dosa. Faqala, maka ia berkata, Rabbi adnabtu dhanban faghfir li, ya Allah, aku telah berbuat dosa, maka ampunilah aku, ya Allah. Faqala, maka berkata Allah Subhanahu wa ta'ala, abdi adnaba dhanban fa'alima anna lahu rabba, hambaku berbuat dosa, maka dia tahu bahwa dia punya Rabb, yaghfiru dhanba wa ya'khudhu bihi, dia menyadari bahwa dia memiliki Rabb Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dia ini yaghfiru dhanba, mengampuni dosa, dan juga ya'khudhu bihi, dan dia pun akan menyiksa karena dosa, mengampuni dan menyiksa. Maka berkata Allah Subhanahu wa ta'ala, faqad ghafartu li 'abdi, aku ampun dosa hambaku itu. Kemudian kata Nabi SAW, thumma adnaba dhanban akhar, dan orang itu tadi berbuat dosa yang lain, berbuat dosa lagi, namun ia pun berkata kembali, Rabbi adnabtu dhanban, Rabbi inni amiltu dhanban faghfir li, wahai Rabbku, aku telah beramal dengan amal dosa di sini, tolong ampunilah aku, ya Allah. Maka berkata Allah Subhanahu wa ta'ala, alima abdi anna lahu rabban yaghfiru dhanba wa ya'khudhu bihi, hambaku mengetahui bahwa dia memiliki Rabb yang mengampuni dosa dan juga akan menyiksa karena dosa. Maka berkata Allah Subhanahu wa ta'ala, qad ghafartu li 'abdi, aku ampuni hambaku itu. Kemudian Nabi kemudian berkata kembali, thumma 'amila dhanban akhar faqala rabbi inni 'amiltu dhanban akhar faghfir li. Perhatikan kalimatnya. Berkata sang hamba tersebut, ya Rabbi, setelah berbuat dosa, amiltu dhanban, aku telah beramal dengan dosa akhar yang lain. Menunjukkan bahwa sang hamba ketika berbuat dosa kali yang berikutnya ini masih ingat akan dosanya yang lalu. Paham, ikhwan? Jadi bukan ini orang yang mungkin karena duhul lupa, tadi sudah salah, tadi karena lupa salah lagi. Tidak. Kalimat ini menunjukkan kepada kita bahwa dia mengetahui akan adanya dosa terdahulu. Ya, dan ini wajib istidlalnya di sini. Jadi ini sisi pendalilannya. Ya. Maka dia mengatakan, "Faghfirli, ampunilah aku, ya Allah." Faqala Allah tabaraka wa ta'ala. Maka berkatalah Allah tabaraka wa ta'ala, maha suci Allah dan maha tinggi. Tabaraka wa ta'ala ini mungkin dari perawi, tapi mungkin juga dia ucapan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ikhwani fillah, perhatikan. Kalimat tabarak artinya taqaddas, maha suci. Ya? Dan itu sering terjadi atau sering diucapkan, ya, disebutkan ketika adanya tawahum an-naqs. Ketika adanya kesan kekurangan, tuduhan kejelekan yang mungkin dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, seperti misalnya firman Allah, Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Tasbih datang untuk membantah apa yang disifatkan dari sifat-sifat jelek dari orang-orang orang kafir. Jelas ya? Kata tasbih, takdis, ya. Maka subhanallah, perhatikan. Ini hadis, ya. Dia berbuat dosa dalam keadaan menyadari telah pernah berbuat dosa sebelumnya. Apa jawab Allah subhanahu wa ta'ala baginya? Alima abdi anna lahu rabban yakfiru dhamba wa ya'khudu bihi. Ingat ucapan ini kan? Yang boleh jadi orang akan mengatakan, wah, kalau begitu Allah ketipu dong. Masa orang yang berbuat dosa, diampuni lagi. Berbuat dosa, diampuni lagi. Kalau dia tidak tahu dosa sebelumnya, mungkin boleh-boleh saja. Tapi ini sudah tahu dulu pernah berdosa, kok tidak kapok-kapok, masih berbuat lagi. Jangan-jangan ini diperalat ini. Ya, mungkin seorang menyangka bahwa kalau begitu Allah bisa ditipu. Allah mudah dikelabui. Ya, mungkin orang menyangka seperti itu. Atau mungkin orang berbuat dosa mengatakan, ah kalau begitu saya buat saja terus. Yang penting istighfar. Ya, dan ini bahaya lagi. Kerja menerapkan dan menyangka bahwa Allah akan tertipu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Ya? Ya ya'lamu khafiyatan ayna ma tukhfis sudur. Mengetahui isi hati seseorang. Ya? Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala juga Maha pengampun. Ya? Dan membalas apa yang ada pada diri seseorang daripada bentuk keimanan dan kebaikan. Sampai Allah Subhanahu wa ta'ala mengeluarkan dari neraka orang yang ada dalam hatinya mithqala dzarratin min iman, sekecil dzarrah daripada iman. Subhanallah. Sampai Allah Subhanahu wa ta'ala memasukkan ke dalam surga bagaya seorang dari pelacur. Ketika ia menolong seekor anjing, diampuni dosanya. Subhanallah. Perhatikan ikhwan fillah. Ya. Maka ini menunjukkan kepada kita bahwa Allah yaghfiru dzunuba jami'a dan Allah yamunnu bifadlihi ala man yasha'u min ibadihi. Allah memberikan nikmat kepada hambanya dari keutamaannya kepada siapa yang dia kehendaki dari hamba-hambanya. Nas'alullah min fadlih. Kita mohon kepada Allah akan ampunan dan rahmatnya. Amin rabbal alamin. Maka kalau begitu disebutkan pada kalimat yang ketiga, kalimat faqala Allahu tabaraka wa ta'ala. Kalimat yang tidak disebutkan sebelumnya. Ya kan? Maka Allah yang Maha Suci, suci dari segala bentuk tipuan. Dari sifat orang yang sudah tertipu. Tidak. Wa makaru wa makar Allah. Wa makru syai'at. Dan tidaklah makru syai'at itu akan kecuali memberikan mudarat kepada pemiliknya, ahlinya. Orang yang mau menipu, dialah yang akan tertipu. Ya? Maka disebutkan di sini. Fakal Allah tabarak wa ta'ala. Maka Allah berfirman, hambaku telah mengetahui dia memiliki Rabb yang mengampuni dosa dan menyiksa karena dosa. Maka kemudian Allah mengatakan, ushidukum, aku mempersaksikan kepada kalian, inni kad ghafartu abdi, sungguh aku telah mengampuni hambaku. Fal ya'mal ma sya'a, maka silakan ia beramal apa yang dia kehendaki. Subhanallah. Ikhwani fiddin, hadis ini hadis yang penting. Kita perlu memahaminya. Tapi ingat, jangan juga salah paham. Ya. Karena hadis ini mungkin difahami oleh orang lain yang kemudian semakin bergelimangan dengan dosa dan maksiat. Dengan alasan kan bisa diminta ampun. Kan masih ada pintu taubat dan seterusnya dan seterusnya. Ya. Sesungguhnya ini bentuk dari israr ala maksiat. Bentuk berkeras dengan maksiat. Adapun orang ini lain. Dia terjun dalam maksiat. Dia berbuat maksiat. Tapi ia menyadari dengan penuh akan kesalahannya. Hingga ia meminta ampunan dan memohon rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi dia berdoa. Dan dia mengetahui. Dan Allah Maha tahu. Ingat. Allah mengatakan dalam hadis ini, alima abdi, hambaku mengetahui bahwa dia punya Rabb, ya, yang mengampuni dosa dan menyiksa karena dosa. Berarti Allah menyampaikan tentang apa yang ada dalam hati orang ini, bahwa dia memiliki keimanan, keimanan yang menuntunnya untuk takut dari maksiat. dan untuk memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada pun orang yang tadi israr, ya, ada orang yang berterus dalam maksiat, orang ini tidak seperti ini. Tidak seperti seperti ini. Ya. Maka ikhwani fid din, dalam hadis ini kita dapatkan bahwasanya sesungguhnya pelajaran yang berharga dari dosa adalah bahwa kita kemudian mau untuk introspeksi diri, menyadari akan kelemahan di diri kita, untuk semakin memohon pertolongan dan ma'unah dari Allah Subhanahu wa taala, untuk dikuatkan berjalan di jalan ketaatan, dan untuk menjauhkan diri dari maksiat dan kesalahan hanyalah semata-mata dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Selanjutnya, berkata Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu, khiyarukum kullu mufattanin tawabin, sebaik-baik kalian adalah setiap orang yang terfitnah dan senantiasa bertobat. Mufattan artinya senantiasa dia terfitnah, sifatnya gampang terfitnah. Ya, subhanallah ya khanifidin, ya. Sampai kita dapatkan akidah ahlus sunnah wal jamaah bahwa sebaik-baik umat adalah siapa? Para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajmain, setelah para nabi, ya kan? Baik. Kalau ada sebagian orang yang mau mengkritik hal ini dengan alasan, ya, telah ilmiah, kajian yang bebas mengatakan ini para sahabat juga begini, ada begitu, sampai pada tingkat mengkafirkan sahabat atau mengatakan sahabat itu fasik, ya kan? Dan orang ini lupa bahwa tidaklah ada orang kecuali pasti punya kesalahan. Dan khairiyah ikhwani fiddin, kebaikan itu bukan berarti seorang tidak pernah salah, ya kan? Maka dengan itu dikatakan bahwa para sahabat adalah sebaik-baik generasi dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tanpa menafikan bahwa mungkin terjadi dan telah ada di kalangan mereka bentuk dari kesalahan, sebahagian daripada maksiat dan dosa. Ada. Ya kan? Karena itu ada di antara para sahabat yang bersinah. Bahkan ditegakkan had baginya. Ada sahabat yang minum khamar, tapi akhirnya kemudian bahkan dicambuk. Ya? Tetapi sesungguhnya kita dapatkan bahwa pada mereka ada bentuk taubat yang sempurna, bentuk rujuk kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon ampun kepada Allah, yang tidak didapatkan pada umat-umat berikutnya, atau sedikit ditemukan pada umat-umat yang berikutnya. Buah dari syarful suhbah, bagaimana mereka bertemu dengan Rasulullah, melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka perkara-perkara ini ikhwan fillah menunjukkan kepada kita bahwa benarlah manusia tidak ada yang bersih dari kesalahan. Dan sebaik-baik manusia, kata Ali bin Abi Thalib, kullu fattanin tawabin, setiap orang yang terfitnah terus dia diuji, dicoba terus, ya, tetapi dia terus kemudian bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Qila, dikatakan kepada Ali bin Abi Thalib, fain ada, bagaimana jika dia kembali? Artinya dia bertobat, dia dosa kemudian bertobat. Sekarang bagaimana kalau dia berbuat dosa lagi? Fain ada, kalau kembali lagi dia? Qala, berkata Ali bin Abi Thalib, yastaghfirullah wa yatubu. Dia bertobat kepada Allah dan dia tobat kembali. Diterima tobatnya. Ya, ini tadi apa? Yang mufattan dan tawwab. Qila, maka dikatakan kepada Ali bin Abi Thalib, fain ada, bagaimana kalau dia kembali lagi berbuat maksiat? Kembali Ali bin Abi Thalib mengatakan, yastaghfirullah wa yatub. Dia istighfar kepada Allah dan dia bertobat. Qila, fain ada, dikatakan lagi, bagaimana kalau dia kembali lagi? Tiga kali diulang. Qala, yastaghfirullah wa yatub. Dia istighfar kepada Allah dan bertobat. Qila, maka dikatakan lagi, tapi bukan lagi seperti tadi, dia sudah capek, dia mengatakan, maka dia bilang, hatta mata hada, sampai kapan itu? Jadi sampai kapan dia kemudian berbuat mengulang dosa? Nah, kok diampuni lagi ketika dia bertobat? Ya? Faqala, maka berkata Ali bin Abi Thalib, wa ni'ma ma yaqul, sebaik-baik perkataannya ini. Wadda syaitan hatta yakuna syaitanu huwal mahsur. Itu terus akan berlanjut, terus begitu, ya. Sampai syaitan huwal mahsur. Sampai syaitanlah yang terpenjara, terbelenggu. Begitu terus. Ya, sampai akhirnya syaitan tidak punya cara lain lagi. Setiap kali dia jeremuskan, kok kembali lagi orang ini? Demikian terus. Sampai kemudian syaitan ini terbelenggu, tidak pernah jalan lagi untuk menuju dia. Menunjukkan kepada kita bahwa sesungguhnya ikhwan fiddin, istikrar adalah jalan keluar yang mengantar pada seseorang untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat dari kesalahannya. Hasan Al-Basri pernah ditanya, "Ala yastahyi ahaduna min rabbih yastaghfiru min dhunubihi thumma ya'udu thumma yastaghfiru thumma ya'udu?" Hasan Al-Basri, tabi'i jadid, pernah ditanya oleh seseorang, tidakkah malu seorang diantara kita terhadap Rabbnya, terhadap Allah Subhanahu wa taala, dia minta ampun dari dosanya, kemudian dia mengulang lagi, lalu ia minta ampun tapi mengulang lagi, apakah tidak malu orang seperti ini? Apa jawaban Hasan al-Basri? Wadda syaitan law dhafara minkum bihadihi. Sesungguhnya syaitan justru mengharapkan seandainya mereka mampu menguasai kalian, mendapati kalian, mengarahkan kalian dengan seperti ini. Kenapa? Karena ucapan seperti ini mengantar seseorang untuk tidak mau lagi tobat. Perhatikan ikhwan fillah, ternyata syaitan punya jerat yang lain. Di samping syaitan menjerat kita dengan dosa dan maksiat, ya, itu yang dicari. Ingat, ternyata syaitan juga menjerat dengan jerat takut dari maksiat. Takut dari maksiat atau apa? Meyakini akan besarnya maksiat. Sehingga seseorang akhirnya merasa malu. Masa saya berbuat sudah tahu dosa besar, masih minta ampun lagi, ya, saya minta ampun kalau gitu, ya. Akhirnya dia menyangka bahwa dengan tidak minta ampun itu dia tidak lagi mempermalukan Allah, atau minimal tidak mempermalukan dirinya sendiri. Padahal justru ini sungguh menyebabkan syaitan semakin senang. Nah, ini baru hebat, ya. Ini baru wali saya katanya, ya. Lihat itu dia berbuat dosa, dia kemudian tobat, tapi berbuat dosa lagi, maka dia tobat. Tapi ketika dia berbuat dosa lagi, dia takut, jangan-jangan tobat dia main-main, lebih tidak usah tobat kalau begitu. Nah, itu jebakan syaitan. Akhirnya dia pun semakin berbuat maksiat. Ingat, ini tadi faktor yang mungkin mengantar sebagian saudara kita setelah berbuat maksiat, setelah memahami ilmu, ya, beriltizam dengan syariat, kemudian terseret dalam maksiat. Mula-mula dia kemudian ingin tobat, atau bahkan mungkin bertobat, masih datang di majelis ilmu, ya kan? Tapi setelah itu kemudian dia berbuat maksiat lagi, apalagi tertangkap basah oleh saudaranya ikhwan yang lain yang juga sama-sama di pengajian itu. Saya lihat kamu kemarin bonceng. Semakin malu dia. Maka dia pun berpikir, kalau saya harus tobat ini. Maka dia tobat. Tapi dalam hal iltizamnya ke majelis ilmu tidak seperti kemarin. Ya enggak? Kadang demikian. Tidak seperti kemarin. Kalau kemarin rajin setiap pekan, ya 3 hari, berkurang tinggal 1 hari. Jangan-jangan ditanyain antum paling depan di majelis ternyata masih berbuat seperti itu. Jangan-jangan digitukan nanti. Maka dia hanya sekali sepekan. Itu bunuh di paling belakang. kemudian ternyata syaitan menggoda dia dengan maksiat yang lainnya. Berbuat lagi. Bukan sekarang, bukan teman pengajian yang lihat dia, ustaz yang mengajarkan pengajian. Sampai ditegur, "Akhi, kita sudah bahas masalah ini kemarin. Kenapa antum masih berbuat begitu lagi? Tidak tahu hukumnya kah?" Dia semakin kecut. La ilaha illallah. Betul, saya kemarin sudah bertobat ini. Kok masih berbuat lagi? Aduh, ibarat tobat main-main saya ini. Kalau begitu saya justru bahaya nih kalau begini. Sudah tahu berbuat, ya? Sudah salah, ya? Kemudian bertobat, berbuat lagi. Akhirnya kalau begitu, enggak tentu, ya? Saya cari majelis taklim sajalah, ya? Majelis taklim yang mengajarkan maksiat, bukan lagi kebaikan. Hilang dari majelis taklim. Kenapa? Karena syaitan membesarkan pada dia maksiat yang menggunakannya jalan untuk kemudian dia tidak bertobat dan istighfar. Subhanallah. Ya? Maka kata Hasan al-Basri, "Wadda syaitan law ghafara minkum bihadihi." Syaitan justru berhasrat besar untuk mendapatkan kalian dengan cara seperti ini. Itu kalian berkeras. Ya? Rasa malu yang sebenarnya tidak tahu malu. Malu. Tapi sebenarnya tidak tahu malu. Maka berkata Hasan al-Basri dengan wasiat yang penting, "Fala tamallu min isnal istighfar." Janganlah kalian bosan untuk istighfar. Subhanallah. Kalimat yang penting. Jangan bosan. Ya? Jangan kemudian kalian ragu untuk senantiasa bertobat. Karena sesungguhnya istighfar, taubat membuka pintu kebaikan. Ya? Dan menghapuskan kesalahan. Dan banyak lagi faedah-faedah yang lain dari masalah taubat ini. Maka ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah, mungkin akan terbetik dalam pikiran kita, "Ustaz, orang yang taubat tadi dari maksiat kemudian berbuat lagi maksiat itu dan bertobat, kemudian berbuat lagi dan bertobat, apakah masih dicatat baginya taubat? Jangan-jangan taubatnya tidak sah dan batal." Ya? Maka sesungguhnya perhatikan ikhwan fiddin, disebutkan oleh Imam Ibnu Rajab al-Hanbali dalam syarah Arba'in Nawawiyah Jamilul Muhadzab, beliau mengatakan sesungguhnya nas-nas dan keterangan yang datang menunjukkan kepada kita bahwa taubat itu diterima. Ya? Selama dia taubatan nasuha, taubat yang bersih dan terpenuhi syarat-syaratnya. Dan itu kita yakini akan diterimanya taubat tersebut. Sebagaimana kita meyakini keislaman orang yang kafir ketika Islamnya Islam yang benar. Jika taubat yang benar, maka insya Allah taubatnya pun benar. Dan bahwa dia hanya akan dihisab dengan dosa yang terakhir yang dia kerjakan. Bukan karena dosa yang sebelumnya, tidak. Dosa yang lama telah diampuni oleh Allah SWT dengan taubat yang benar tadi. Ya? Ini perkara yang penting untuk menutup pintu bagi syaitan untuk kemudian menggoda kita, menyeret kita ke dalam maksiat dan kejelekan dengan alasan takut dari dosa atau takut menipu Allah, ya, takut bermain-main dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jika ini diketahui ikhwan fiddin, mari kita mencoba untuk menyelami hakikat dari manisnya taubat dan istighfar itu. Namun itu tidak akan mungkin tanpa kita membahas lebih dahulu tentang pengertian taubat, definisi taubat, serta makna taubat dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, untuk nanti kita bahas manisnya taubat. Ini target kita hari ini. Ya, baik. Adapun tentang definisi taubat, taubat diambil dari kata dalam bahasa Arab tentu saja dia. Maka kita pulangkan ke aslul wada' kepada penggunanya dalam bahasa Arab. Ya. Diambil dari kata tawaba. Dan tawaba madah ta, huruf ta, waw dan ba ini digandengkan ini menunjukkannya dulu adalah rujuk. dalam bahasa Arab menunjukkan bahwa dia rujuk kembali. Ya, itu madah tawabat. Sehingga dikatakan taba wa anaba. Taba wa anaba idza raja'a dambih. Si fulan taubat. Artinya bahwa dia rujuk. Anaba bahwa dia kembali dari dosanya. Maka dengan demikian pengertian taubat adalah, ini kata Syekh Shalih bin Ghanim As-Sadlan dalam kitabnya Wujubut Taubah ila Allah, kewajiban taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. At-taubah maknanya adalah ar-ruju ila Allah bihilli uqdatil israr anil qalbi thumma al-qiyam bikulli hukmi rabbi Subhanahu wa taala. Taubat dengan makna bahasanya adalah kembali kepada Allah. Artinya kembali. Rujuk ila Allah. Bihalli aqlatil israr. Dengan melepas, mengurai ikatan israr. Ikatan israr artinya apa? Berpegang teguh atau israr apa? Berkeras. Ya. Dengan kejelekan. Dari hati orang yang bermaksiat, hatinya terikat dengan maksiat itu. Terikat dengan maksiat. Dan semakin kuat ikatannya, semakin dia asar al-adam. Semakin dia berkeras dengan dosanya, ya kan begitu? Maka perlu diurai ikatan itu. Nah, ketika diurai, maka itu disebut dengan taubat, rujuk. Ya? Summa, kemudian tentu saja setelah dia diurai, ini belum cukup. Terlepas. Ya? Karena bagaimanapun hati itu kosong. Al-qalbu kalwi'a. Hati itu seperti bejana. Ya? Yang dia senantiasa mau diisi, perlu diisi. Setelah dia terisi dengan maksiat dan kita berusaha untuk melepaskan ikatan maksiat tersebut, maka dia harus diisi. Dengan apa? Ya inilah. Tsummal qiyamu bikulli hukmi rabb. Kita kemudian melaksanakan setiap apa yang menjadi kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Jadi taubat yang hakiki melazimkan adanya amal ketaatan. Itu maksudnya di sini. Adapun secara syar'i adalah tarkuz dzambi khaufan min Allah wa istisy'aran bi qubhihi wa nadman 'ala al-ma'siyati min haythu hiya ma'siyah wal azimatu ala an la yauda ilaiha idza qadira 'alaiha wa tadaruku ma amkanahu ay yatadaraka min al-a'mali bil i'adah. Hakikatnya taubat secara syar'i ada beberapa komponen yang mendasarinya. Ini sekaligus definisinya. Yang pertama, komponen yang pertama, tarkul dambi khaufan min Allah. Meninggalkan dosa karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, ya, orang yang taubat atau orang yang meninggalkan dosa bukan takut karena Allah, tidak disebut taubat. Paham ya? Seperti orang makan lombok, kapok makan lombok, mana kepedesan. Ya besoknya dihidangkan makanan, mana lomboknya? Mesti dicari. Ya? Karena dia kemarin itu berhenti dari lombok karena kepedesan saja. Ya? Bukan karena ketaatan. Ya? Jadi kalau begitu, yang namanya taubat itu syarat pertama adalah karena meninggalkan hal itu karena Allah. Karena taat, ya, karena takut kepada Allah dan taat kepada Allah. Kemudian yang berikutnya, istisy'aran bi qubhihi. Komponen yang kedua, istisy'aran bi qubhihi. Itu karena merasa akan jeleknya dosa itu. Ini komponen yang penting ini, untuk seorang bisa bertobat. Seorang akan mungkin bertobat manakala dia menyadari kesalahannya. Ya kan? Oleh karena itu dikatakan dalam hadis Nabi SAW, Inna Allah hajarat taubatan sahih bid'atin hatta yad'a bid'atahu. Allah menghalangi taubat dari orang yang berbuat bid'ah hingga ia meninggalkan bid'ahnya. Kenapa? Karena orang yang berbuat bid'ah dia tidak merasa salah. Ya kan? Dia merasa salah. Oleh karena itu dikatakan bahwa al bid'atu la yutaba 'alaih. Bid'ah tidak ada tobat padanya. Artinya orang sulit untuk bertobat kalau dia tidak merasa salah, dia merasa salah gitu. Adapun orang yang merasa salah pasti akan bertobat, atau minimal dia punya azam, punya kehendak, keinginan untuk meninggalkan perkara tersebut. Itu komponen yang kedua. Istisyar kubhil ma'asiyah, merasakan jeleknya ma'asiyah. Yang ketiga, wa nadaman 'alal ma'siyati min haitsu hiya ma'siyah. Tentunya seseorang menyesal akan maksiat tersebut, bahwa dia adalah maksiat. Kesalahan melahirkan penyesalan itu pasti, ya kan? Karena itu Ikhwan Fiddin, ya, seorang akan semakin kuat dia untuk berbuat kebaikan dan membalas apa yang telah dia kerjakan dari kejelekan dengan kebaikan, manakala ada pada dirinya rasa menyesal. Menyesal artinya bahwa kesalahan yang hakiki, yang benar, itu haruslah membuahkan penyesalan. Karena kesalahan harus diperbaiki, ya kan? Harus diperbaiki, namanya kesalahan toh. Ya, kalau kita dapat tugas dari guru, ya, laporan, setelah diperiksa oleh sang guru, dicoret, salah, teman. Ayo antum lakukan. Seorang murid yang baik, yang semangat kepada kebaikan, dia akan memperbaikinya, ya kan? Kenapa diperbaiki? Karena dia menyesal, di dasar ada rasa penyesalan. Nah, ini tadi salah ini. Kalau itu dia akan memperbaiki dirinya. Maka penyesalan melahirkan kegiatan positif. Ya kan? Ada pun saudara, saya tahu salah. Besoknya tidak belajar, santai, ya. Ketika ujian lagi, salahkan lagi. Loh, kenapa gak diperbaiki ini? Ya, begitulah Ustaz, memang salah. Dia tidak menyesal. Maka dia akan memperbaiki dirinya. Kan begitu? Adapun penyesalan membuahkan semangat yang positif untuk memperbaiki apa yang telah lalu. Karena itu seorang muslim bahkan mungkin menyesali apa yang dia perbuat dari perkara kebaikan. Oke nih Juan, seorang mukmin mungkin menyesali apa yang telah ia perbuat dari kebaikan jika tidak tertunai sebagaimana seharusnya, atau jika ternyata dia mampu untuk berbuat lebih dari itu, ya enggak? Itu sifat positif, sifat seorang mukmin. Dia telah melahirkan suatu karya misalnya, suatu alat misalnya, ya, dia buat, akhirnya hasil kerjanya, alat sederhana yang ia perbuat dimanfaatkan oleh orang banyak. Dan menjadi senang, kan? Belakangan terbukti bahwa alat yang dia buat tadi ternyata punya cacat atau tidak menghasilkan apa yang terbaik, atau kemudian ternyata ada orang lain yang bisa memperbaiki penemuannya, menghasilkan alat mesin yang jauh lebih produktif dan efektif. Apa yang terjadi pada diri seseorang? Apa yang terjadi? Pasti dia merasa menyesal. Aduh, iya ya, saya lalai menghitung di sini. Ya, saya merasa ada kekurangan. Ya, setelah adanya pembanding dengan yang lain, ya kan? Maka sifat mukmin, sifat seorang manusia pasti akan apa? Ada rasa penyesalan. Bukan karena misalnya akhirnya barang saya tidak laku di pasar, barang orang lain lebih bagus, lebih sempurna, laku. Bukan karena itu. Tapi karena bahwa ternyata dia belum bisa memberikan kebaikan yang sempurna. Ya, jika itu pada suatu bentuk kebaikan, lebih pantas untuk menyesali apa yang terjadi dari kesalahan. Ya, maka komponen yang ketiga adalah penyesalan maksiat. Bahwa dia maksiat, besar kecilnya, jangan dihiraukan. Lihatlah kepada siapa yang kita durhakai dengan maksiat itu. Yang berikutnya, yang keempat, wal azima ala an la ya'uda ilaiha. Adanya tekad yang kuat untuk tidak kembali kepada dosa tersebut. Idza qadir alaihi. Jika ia mampu untuk melakukannya. Ya, semangat untuk tidak mengerjakannya lagi. Meskipun ia mampu melakukan pekerjaan, tapi dia tinggalkan karena Allah Subhanahu wa taala. Maka ini komponen yang lain dari tobat. Adanya azimah, azam. Ya. Adapun kalau dia tidak ada azam sama sekali, tidak ada tekad, ya, maka tidak sah tobatnya. Tidak sempurna tobatnya. Perkara yang kelima, wa tadaruku ma amkanahu an yatazaraka min al-a'mali bil i'adah. Dan menutupi atau mencari kembali apa yang mungkin ia cari dari amal yang telah ia tinggalkan dengan mengulangnya. Misalnya orang yang meninggalkan sholat pada awal waktu atau pada waktunya, ya, maka kemudian dia berusaha untuk menutupinya dengan mengqadha, mengganti. Ya, ini tentunya untuk orang-orang yang memang atau untuk amal-amal yang mungkin untuk diqadha, untuk diganti, untuk diganti. Maka ditutupi. Dia berhasrat. Tidak ada, hanya mencukupkan dengan masalah. Oh, kan sudah taubat. Taubat kan diampuni sudah. Tidak. Apa yang bisa dia kejar kembali, dia tutupi kembali, dia lakukan. Ya. Dan diantaranya ikhwani biddin adalah dengan memperbanyak kebaikan. Itulah firman Allah SWT. Ha? Waqim sholata li dhukri sam'a. Wazirat min al-lail, innal hasanat yudhibna sayyat. Ya, hadza dalam sabda Rasulullah. Ittaqullah haitima kunta, wadbi'is sayyid al-hasanata tanhuha, wa khaliqin nasa, khuluqin hasanin. Bertakwa dimanapun engkau berada, dan balaslah perbuatan jelek dengan perbuatan kebaikan sesudahnya. Jadi perbanyak kebaikan. Ya. Seorang berbuat dosa, maka jangan sampai perbuatan dosa yang dia kerjakan menghalangi dia dari perbuatan kebaikan. Karena itu pun cara setan untuk semakin menjatuhkan kita ke dalam maksiat. Ya? Oleh karena itu dikatakan bahwa orang yang beramar ma'ruf nahi mungkar, kalau kemudian ia tidak beramar ma'ruf atau tidak melaksanakan apa yang ma'ruf dan bahkan mengerjakan apa yang mungkar, padahal dia beramar ma'ruf nahi mungkar, maka tidak boleh kemudian dia meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar, amruhu ghairahu wa nahyuhu ghairahu an hada, hanya karena dia meninggalkan yang ma'ruf dan mengamalkan yang mungkar tersebut. Barang siapa meninggalkan, maka dia mengalami atau mendapatkan dua dosa. Dosa meninggalkan amar ma'ruf dan dosa berbuat yang mungkar dan meninggalkan yang ma'ruf. Ya. Jadi kalau begitu ikhwani fiddin, sekali lagi, seorang yang terjun dalam dosa, janganlah dia kemudian melalaikan dirinya dari kebaikan yang lain yang lebih besar, apalagi dari maksiat yang dia kerjakan. Ya, dari maksiat yang dia kerjakan. Teruslah dia beramal soleh, karena sesungguhnya amal soleh ini menghapuskan apa yang ada daripada maksiat. Maka ini ikhwan fiddin tentang definisi tobat. Adapun makna tobat dalam Al-Quran, kita dapatkan beberapa makna. Yang pertama, tobat berarti penyesalan. Demikian kata Syekh Saleh bin Ghanim As-Sadlan. Contohnya dalam firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 54. Firman Allah Subhanahu wa taala, fatubu ila barikum faqtulu anfusakum. Ya? Tobatlah kalian kepada pencipta kalian dan bunuhlah diri-diri kalian. Ini perintah kepada Bani Israel ketika mereka kemudian berbuat syirik dengan menyembah patung sapi. Maka tobat di sini, ya kata Syekh, adalah nadam, penyesalan. Meskipun tentunya juga melazimkan adanya berhenti dari perbuatan itu dan azam untuk tidak kembali. Azam untuk tidak kembali. Tapi yang paling hakiki adalah bahwa dia adalah menyesal apa yang telah lalu dari kesalahan. Ya, sesalilah apa yang telah kalian lakukan dahulu. Itu dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bunuhlah diri kalian. Ya. Dan ketika diperintahkan bunuh diri berarti tidak ada lagi bentuk kemampuan untuk berbuat dosa itu di kemudian hari. Tidak ada lagi. Ya. Maka yang paling besar dekat adalah bahwa dia adalah bukan lagi azab. Tekad untuk tidak kembali, bukan kan? Tapi apa? Penyesalan. Apa yang telah lalu. Ya. Kemudian juga firman Allah dalam surah An-Nur ayat 31. Wa tubu ila Allah jami'a ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Dan bertobatlah kalian seluruhnya kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kalian beruntung. Tobat di sini kata Syekh adalah berarti penyesalan akan apa yang telah dikerjakan dahulu. Ya. Dan penyesalan ini bisa jadi dalam bentuk kesalahan dan maksiat yang dilakukan, atau boleh juga dalam bentuk taksir, kelalaian dan kekurangan dan tidak sempurnanya menunaikan kewajiban. Ya. Oleh karena itu kita pernah ingatkan dalam majelis yang lain mungkin, ya. Bagaimana bahwa sesungguhnya dikaitkan istighfar itu bukan hanya pada bentuk maksiat. Ya. Tapi juga istighfar dikaitkan dengan apa? Ya. Kebaikan, nikmat. Ada contohnya dalam Al-Qur'an? Sudah pernah sebutkan ini. Di Baitul Aziz mungkin, ya. Apa? Surah Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Ya, disebutkan itu keutamaan, kemuliaan datangnya pertolongan Allah, kemenangan bagi kaum muslimin, dan engkau melihat manusia berduyun-duyun datang masuk ke dalam Allah, maka diperintahkan fasabbih bihamdi rabbika. Perintahkan tasbih, mensucikan Allah. Bahwa semua istijabah, semua sambutan akan kebaikan itu bukan dari dirimu, tapi sementara dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lau syaa Allah lahadan nasa jami'a. Seandainya Allah menghendaki, Allah akan memberikan petunjuk kepada semua orang sekaligus, selesai. Ya kan? Ya. Tetapi demikianlah Allah membukakan hati siapa dari hamba yang dia kehendaki. Maka semua hati manusia di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pertama. Maka sucikanlah Allah, tasbih. Dan yang kedua, istighfar. Mengapa? Karena mungkin kita lalai dari mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu para ulama seperti Imam Syaukani dalam Nailul Athar Syarah Muntaqal Akhbar menyebutkan di antara faedah atau hikmah mengapa setelah keluar dari WC kita berdoa ghufranaka. Saya juga keterang terbasin, ya. Ghufranaka. Di antara hikmahnya, di antara faedahnya adalah bahwa keluarnya kotoran adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi nikmat ini sering kita rasakan. Ya? Selalu kita kerjakan. Karena itu mungkin terabaikan. Ya? Nanti terasa nikmatnya ketika ada orang sembelit tidak bisa buang air. Ya kan? Terpaksa pakai obat. Ya. Baru terasa, oh ternyata nikmat sekali itu bisa buang air. Ya. Selebihnya setiap hari tidak ada rasa syukur kita akan nikmat ini. Lalai kita. Ya. Maka diingatkan ghufranaka untuk kita beristighfar kepada Allah dari apa yang mungkin kita rasakan akan kelalaian untuk syukur nikmat. Ya. Jadi ikhwan fillah, maka disebutkan sekali lagi, tubu ila Allah jami'ah, bertobatlah kepada Allah seluruhnya wahai orang-orang beriman agar kalian beruntung. Ini menunjukkan kepada kita bahwa taubat mendatangkan keberuntungan. Ini nikmatnya, manisnya taubat, keberuntungan. Di samping menunjukkan bahwa taubat di sini berarti adalah penyesalan akan apa yang telah dilakukan. Jika dia maksiat adalah karena maksiat yang dikerjakan, jika dia kebaikan adalah kebaikan yang masih kurang dari yang seharusnya. Karena itu Aisyah radhiyallahu taala anha berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika melihat beliau salat malam, hatta tatakhattar qadamahu, sampai bengkak kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, wahai Nabi, mengapa engkau salat? Tidakkah Allah telah mengampuni dosamu yang terdahulu dan yang akan datang? Maka berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang tidak punya dosa, dia berkata, afala akum abdan syakura, tidakkah aku menjadi hamba yang bersyukur? Maka kalau begitu, amal kebajikan adalah bentuk dari kesyukuran. Demikian pula taubat dari bentuk amal kebaikan. Disyariatkan taubat itu meskipun dalam bentuk kita telah berbuat kebaikan, penyesalan. Yang kedua, makna taubat berarti at-tajawuz, dilewatkan, tidak dihitung, diampuni dan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya? Seperti dalam surat Taubah ayat 117. Allah berfirman, "Laqad taba Allahu 'alan nabiy wal muhajirin wal ansar." Sungguh Allah telah menerima taubat. Itu pengertian harfiahnya, ya. Kepada Nabi dan orang-orang muhajir serta orang-orang ansar. Maksudnya taubat di sini adalah Allah telah mengampuni, ya, tajawuz, tidak akan menghitung dosa yang ada, kesalahan dan kelalaian yang mungkin terjadi dari Nabi dan orang-orang beriman, dari muhajir dan ansar, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, taubat kadang dalam Al-Qur'an atau syariat berarti rujuk. Rujuk an syai, kembali dari sesuatu. Yang meskipun sesuatu itu bukanlah dosa. Misalnya, dari dalam surah Al-A'raf 143. Al-A'raf 143. Ketika Allah berfirman menukilkan perkataan Nabi Allah Musa alaihissalam, subhanaka tubtu ilaika, subhanaka tubtu ilaika, maha suci engkau ya Allah, dan aku taubat kepadamu. Taubat dari apa? Yaitu ketika Nabi Musa alaihissalam berkata kepada Allah, Rabbi arini andur ilaika, ya Allah, berikanlah aku kemampuan dan kesempatan untuk melihat langsung kepadamu. Ya kan? Maka Allah berfirman, innaka lan tarani, sesungguhnya engkau tidak akan melihat aku wahai Musa alaihissalam, walakin dur ila jabal, namun lihatlah kepada gunung ini, wa idza istaqarra makanahu fasawfa yarani, jika gunung ini tetap pada tempatnya maka engkau akan melihat aku, engkau mampu melihat aku. Maka falamma tajalla lil jabal ja'alahu dakka, ketika Allah memperlihatkan dirinya kepada gunung tersebut, maka hancur berantakan berkeping-keping gunung tersebut. Wa kharra Musa sayqa, maka Musa pun pingsan alaihissalam. Maka setelah dia bangun dan tersadar, dia pun berkata, subhanaka tubtu ilaika, ya Allah, maha suci engkau, aku rujuk kepadamu. Rujuk dari sesuatu. Apa itu? Rujuk dari meminta untuk melihat langsung kepadamu. Yang dia bukan perbuatan dosa, kan? Bukan perbuatan dosa. Sebagaimana Nabi Ibrahim mengatakan, apa? Rabbi arini kaifa tuhyil mauta, wahai Rabb, perlihatkanlah kepadaku bagaimana engkau menghidupkan sesuatu yang telah mati? Maka berkata Allah, awalam su'min, tidakkah engkau beriman? Qala bala, tidak ya Allah, aku telah beriman. Walakin liyatma'inna qalbi, tapi agar tenang hatiku dengan keimanan. Bagaimanapun dengan melihat langsung, iman bertambah, keyakinan semakin kokoh. Ya, begitu. Maka demikian pula Nabi Allah Musa alaihissalam.